بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, masjid, dari masjid-masjid Allah Azza wa Jal, dengan niat untuk kita kembali mempelajari agama Allah, membaca keterangan para ulama kita rahimahumullah, terlebih khusus dalam perkara yang penting yang merupakan asas dari keabsahan dan kesempurnaan agama kita, yaitu perkara at-tauhid. Pada pelajaran kita, kita masih membahas hal yang berkaitan dengan kesyirikan, di mana penulis kitab yaitu Al-Imam As-Sana'ani rahimahullah, seperti yang kemarin telah saya jelaskan, beliau membawakan beberapa riwayat di mana nususul kitab, yaitu nas-nas kitab dan juga nas-nas as-sunnah, menamakan perkara-perkara yang itu mungkin di mata kebanyakan kita adalah perkara yang ringan, tapi disebut sebagai kesyirikan. Disebut itu sebagai kesyirikan. Di antara yang disebut oleh al-muallif adalah masalah riya, yaitu ar-riya dalam mengerjakan ketaatan. Ini disebut sebagai kesyirikan. Kita ketahui dalam hal ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdakan, ana aghna asy-syuraka 'an asy-syirk. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Ana aghna asy-syuraka. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Maksudnya Allah Jalla wa'ala, dia disekutukan oleh orang-orang musyrikin, dijadikan sebagai salah satu dari pihak yang juga disembah. Dari sini orang-orang musyrikin menjadikan Allah Jalla wa'ala sebagai sekutu, di mana orang-orang musyrikin beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, karena itu hakikat dari persekutuan, ya, hakikat dari perserikatan. Allah dalam hadis qudsi ini mengatakan, aku kalau dibilang sebagai sekutu adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu, gitu, kurang lebih seperti itu, ya. Maka penyebutan Allah Jalla wa'ala sebagai syuraka, ya, di mana syuraka itu bentuk jamak dari apa? Dari syarik, dari sekutu. Jadi sekutu disebut syuraka. Allah pada hakikatnya dia bukan sekutu bagi siapapun, dan tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam apapun. Tapi oleh karena orang-orang musyrikin menyekutukan Allah, maka Allah katakan, aku adalah yang tidak butuh. Meskipun kalian anggap aku sebagai sekutu atau aku dipersekutukan dengan sesembahanmu, aku adalah zat yang tidak butuh sekutu. Kurang lebih seperti itu makna dari hadis ini. Kata Allah Jalla wa'ala, man amila amalan wa asyraka fihi ma'iya ghairi taraktu wa syirka. Barang siapa yang dia mengerjakan satu amalan, itu amalan yang seseorang bertaqarrub kepada Allah dengannya, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan itu, yaitu amalan ibadah, amalan qurbah. Wa asyraka fihi ma'iya ghairi. Kemudian dia sekutukan dalam amalan yang dia kerjakan itu, dia sekutukan aku dengan selain aku, gitu. dalam amalan yang dia kerjakan itu dia sekutukan aku dengan selain aku. Nah, kata Allah Jalla wa'ala, taraktu wa syirka, aku tinggalkan dia, itu pelakunya dan juga perbuatannya. Taraktuhu, aku tinggalkan perbuatannya dan juga pelakunya. Hadis ini, ikhwah yang dimuliakan Allah, penulis membawakan dalam rangka menerangkan bahwa yang namanya ar-riya itu disebut apa? Disebut syirk. Padahal orang yang melakukan riya, dia beribadah kepada Allah. Padahal orang yang melakukan riya pada hakikatnya dia menginginkan keridhaan Allah. Hanya saja ada niat lain yang mendompleng. Apa niat yang dompleng itu? Itu misalnya dia ingin jah, ingin kedudukan, misalnya dia ingin pujian. Ini niat lain itu. Pada asalnya tujuan ibadah itu untuk siapa? Allah Subhanahu. Tapi dicap sebagai syirik. Dicap sebagai kesyirikan. Artinya apa? Artinya kalau yang kecil ini, ya, dalam artian yang seperti ini, artinya bukan beribadah langsung kepada selain Allah, bukan minta kepada selain Allah, ya, itu sudah dicap sebagai kesyirikan, apalagi memberikan ibadah kepada selain Allah, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yang disebut oleh al-muallif kemarin, dan ini ada tahqiq sedikit yang akan saya sampaikan agar tidak terjadi al-labs, itu kesalahpahaman, yaitu seperti yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Falamma ataahuma shaliha ja'ala lahu syuraka fi ma ataahuma." Itu ayat di mana Allah Jalla wa Ala mengisahkan tentang proses penciptaan manusia. Di mana di awal ayatnya Allah Azza wa Jalla katakan, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah tsumma ja'ala minha zawjaha." Falamma taghashshaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma atqalat da'awallaha rabbahuma la'in atana salihan anakunanna minas syakirin. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Fasubhanallahi 'amma yusyrikun. Ini ayat penting untuk kita pahami, ikhwan fillah Allah. Baik. Tapi apa maksud al-muallif sekarang membawakan ayat ini? Sama seperti hadis tadi. Beliau ini menyebutkan bahwa perkara yang kecil saja disebut dalam syariat sebagai syirik. Ini poinnya dulu ya. Perkara yang kecil saja disebut dalam syariat sebagai kesyirikan. Ya, di mana perkara itu bukan ibadah kepada selain Allah, bukan seorang menyembelih untuk selain Allah, bukan seseorang ya memberikan rasa khauf, rasa raja, rasa takut, rasa harap pada selain Allah, bukan dia memanggil-manggil, "Ya fulan, ya Sayyid Badawi." Ya, kalau di kita, "Ya Abdul Qadir Jailani" misalnya, atau "Ya Habib fulan, ya Kiai fulan, ya Syekh fulan." Ya, atau "Ya Gubah Haddad." Ini hanya contoh. Bukan yang seperti itu yang dibahas di sini oleh al-muallif. Perkara kecil apa itu? At-tasmiyah Nabi Abdul Haris. Memberi nama dengan penyebutan apa? Abdul Haris. Itu hamba syaitan. Hamba syaitan. Nah, para ahli tafsir dalam menerangkan ayat ini, ya, mereka mengatakan bahwa ayat ini berbicara tentang Adam dan Hawa. Ya, tentang Adam dan Hawa. Berdalih dengan ya, teks awal ayat. Awal ayatnya katanya itu berbicara tentang Adam dan Hawa. Apa bunyi awal ayat itu? Di awal ayat Allah Jalla wa'ala mengatakan, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah tsumma ja'ala minha zawjaha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian dia menjadikan darinya istrinya. Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Banyak yang mengartikan ayat ini bahwa "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah", dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa, maksudnya Adam. Katanya. Maksudnya siapa? Adam. Thumma ja'ala minna zaujaha. Kemudian Allah menjadikan dari satu jiwa itu istrinya, maksudnya lah Hawa. Falamma taghasyaha, maka tatkala si Adam ini atau Nabi Adam ini ya, mencampuri istrinya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Maka Hawa pun akhirnya dia hamil. Hamilnya masih kecil ketika itu, masih ringan, masih enteng. Belum hamil besar. Hamalat hamlan khafifa. Famarat bih. Kemudian berlalulah ya, masa kehamilan yang panjang itu. Famarat bih. Falamma athqalat, maka tatkala ya, kandungannya itu semakin berat ya, hamil besar, da'awallaha rabbahuma. Maka keduanya pun ini, yaitu Adam dan Hawa, berdoa, da'awallaha rabbahuma, lain atana saliha, apabila engkau ya Allah memberikan kepadaku anak yang soleh. Ya, anak yang soleh maksudnya anak yang tidak cacat, sempurna. Dan ini kebanyakan tafsiran dari ahli tafsir. Meskipun bisa juga makna dari anak yang soleh di sini, soleh bukan cuma dari sisi fisiknya, tapi juga sisi agamanya. Bisa juga diartikan demikian. Lain atana salihan, kalau engkau ya Allah berikan kepadaku pada kehamilan ini anak yang soleh, maksudnya anak yang sempurna, tidak memiliki cacat, lanakunanna minasyakirin, pastilah aku akan menjadi hamba-hamba engkau yang bersyukur. Katanya gitu. Lalu kata Allah Jalla wa'ala, falamma atahuma salihan, maka tatkala datang kepada mereka anak yang saleh, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, maka keduanya pun menjadikan pada si anak ini sekutu. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Jalla wa'ala kata, fa subhana. Naam. Fa subhanallahi amma yusyrikun. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka, fa ta'ala Allahu amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Kira-kira kalau seorang memahami uraian ini, kita akan menuduh Adam dan Hawa jatuh kepada kesyirikan begitu bukan? Nah, ini jadi iskal sebenarnya. Meskipun maksud dari dibawakannya riwayat ini kita bisa tahu ya. Ini sudah selesai kita, alhamdulillah. Ada hayyin, ringan insyaallah. Baik. Tapi, ya, jadi masalah kalau kita memahami bahwa Adam dan Hawa jatuh kepada kesyirikan. Ya, dan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, beliau menerangkan dalam kitab Qaul Mufidnya, ya, batilnya pemahaman seperti ini. Adapun berkenaan dengan riwayat yang dibawakan oleh penulis, ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, ya, yang juga kemarin kita baca, kita singgung sedikit di sini. Fa inna wa akhrajal Imam Ahmad wa Tirmidzi min hadits Samurah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Karena sungguhnya Al-Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi telah meriwayatkan dari haditsnya Samurah. Samurah bin Jundub, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lamma hamalat Hawa wa kana ya'ishu la ya'ishu laha walad." Ketika Hawa itu hamil dan sebelumnya enggak ada dari anak Hawa ini yang lahir selamat. Lahir wafat. Tafa biya iblis. Iblis pun datang kepada Hawa. Wa kana dhalika min wahd. Wa qala la yishu laka waladun hatta tusammihi Abdul Harith, katanya. Maka iblis pun menakut-nakuti Hawa. Enggak akan ada seorang pun anak yang lahir darimu selamat kecuali kamu kasih nama dia dengan nama Abdul Harith. Fasammatu. Lalu dikasihlah si anak itu dengan nama panggilan Abdul Haris. Fa'ash. Lalu anak itu pun hidup. Wa kana dhalika min wahyi. Ishwi. Di lampu. طيب وكان ذلك من وحي الشيطان وامره. Dan yang seperti itu adalah perintah. طيب. Udah beres? Baik, kita lanjutkan. Qala wa kana dzalika min wahyi syaitan wa amrihi. Dan yang seperti itu adalah perintah dan wahyu dari syaitan katanya. Itu disuruh Hawa ini untuk memberi nama kepada anaknya dengan panggilan siapa? Abdul Harith. Fanzalallahu al-ayat, maka Allah pun turunkan ayat ini, wasammaha di tasmiyah syirkan. Maka Allah akhirnya turunkan ayat ini yang tadi kita baca. Falamma atahuma salihah katanya, maka tatkala datang kepada Adam dan Hawa anak yang selamat, ya, ja'ala lahu ya syuraka'a fi ma atahuma, maka keduanya pun menjadikan pada si anak ini sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana iblis tasamma bil harith, dan iblis namanya adalah al harith. Maka Abdul Harith, Abdul Harith adalah hamba iblis. Asyahidnya sudah kita tangkap ya. Yang dimaukan dari ya dibawakannya riwayat ini kita sudah dapat. Bahwa sekedar ngasih nama gitu kan. Apa sih beratnya memberi nama gitu kan? Tapi dalam Islam kalau mengandung penghambaan kepada selain Allah dicap sebagai syirik. Ini sahih. Ini benar. Ya. Tidak ada kritikan dalam hal ini. Ya. Karena ayat mengatakan demikian. Baik, sekarang masalahnya apakah ya kita memahami bahwa Adam atau Hawa melakukan kesyirikan seperti yang dijelaskan dalam hadis. Hadis ini ya seperti yang dijelaskan oleh para ulama sanadnya lemah. Maka tidak bisa dipakai hujjah. Ya, tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Karena hadis ini secara teks menyebut nama Hawa gitu loh. Tapi kalau hadis yang lemah yang tinggal pada kita tinggal apa? Tinggal ayat. Bagaimana mengartikan ayat? Bagaimana mengartikan ayat? Paham ya sampai di sini? Oh iya. Yang dipilih oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah bahwa ayat ini itu tidak berbicara tentang Adam dan Hawa, tapi salah seorang dari anak Adam. Ya. Baik, bagaimana dengan awal ayat yang mengatakan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah? Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Bukankah satu jiwa itu Adam? Bukankah satu jiwa itu adalah Adam? Enggak mesti, kata Syekh. Kenapa? Karena bentuk yang seperti ini, bentuk ya retorika yang seperti ini atau gaya bahasa yang seperti ini lumrah ada dalam Al-Qur'an. Lumrah ada dalam Al-Qur'an. Ya. Nah. Seperti yang kita dapati dalam ayat yang lain di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minina itba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Jalla wa'ala dia telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri. Maka dari diri mereka sendiri maksudnya min jinsihim, dari jenis mereka. Yaitu manusia bukan dari bangsa jin. Maka begitu pula ayat ini dipahami, walladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dari satu jenis. Itu yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jenis. Nah, meskipun ada tafsiran lain dari para ulama yang mengatakan bahwa maksud ayat ini yang saya bawakan kemarin, di awalnya memang beliau berbicara tentang Adam dan Hawa. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, maksudnya Adam. Kemudian dia ciptakan dari satu jiwa itu istrinya, maksudnya Hawa. Falamma taghasyaha, maka tatkala ya keduanya bercampur, ini udah bicara pembicaraannya lain katanya, sudah bukan lagi Adam dan Hawa. Ya, ada beragam ya tafsiran ulama dalam hal ini. Allahumma, kecuali kalau hadisnya sahih selesai. Ya. Karena hadis menjelaskan ayat, tapi di sini hadisnya lemah. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah juga menerangkan ya beberapa konsekuensi batil kalau kita artikan ya bahwa yang melakukan kesyirikan di sini siapa? Adam dan Hawa. Ini penting untuk disampaikan. Ya. Sedikit saya simpulkan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dari kitab beliau, dari syarah beliau terhadap kitab At-Tauhid, yaitu Al-Qaul Al-Mufid. Nah, kata beliau, qala wa hadhihi al-qissa batilatun min wujuh. Nah, kisah yang ada dalam hadis, ya, atau makna yang terkandung dalam hadis tersebut yang menetapkan bahwa Adam dan Hawa itu melakukan kesyirikan, yang menetapkan bahwa Adam dan Hawa itu melawan kesyirikan, ini batil dari banyak sisi. Yang pertama tadi yang sudah kita sebutkan, bahwa sanadnya apa? Sanadnya lemah. Bahkan Ibnu Hazm beliau mengatakan inna riwayatul khurafatun makdzubatun mawdu'ah. Itu adalah riwayat khurafat, dusta dan riwayat yang dibuat-buat. Nah, yang kedua kata beliau qol annahu law kanat hadhihi al-qissa fi Adam wa Hawa la kana halahuma imma an yatuba min asy-syirk aw yamuta 'alaih. Kalau kisah ini atau kalau ayat itu dia benar berbicara tentang Adam dan Hawa, bahwa Adam dan Hawa benar jatuh pada kesyirikan, maka ada konsekuensinya loh yang harus kita juga fahami dan kita harus terima. Dan enggak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, ya, bahwa Adam dan Hawa itu jatuh kepada kesyirikan dan telah bertaubat darinya. Telah bertaubat darinya. Atau kemungkinan yang kedua, ya, dia wafat dalam kondisi belum bertaubat dari kesyirikan. Jelas kemungkinan yang kedua ini batil. Ya. Jelas kemungkinan yang kedua ini adalah kemungkinan yang batil. Baik. Kalau tidak wafat di atas kesyirikan berarti telah bertaubat, begitu bukan? Berarti telah bertaubat, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan kisah taubatnya? Gitulah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan kisah taubatnya dia dari dosa kesyirikan ini? Jelas, melainkan yang paling besar yang diungkap oleh Al-Qur'an, diungkap oleh Allah dalam Al-Qur'an perihal taubatnya Adam dan Hawa itu dari satu perbuatan yang hanya sebatas apa? Maksiat. Gitu enggak? Ketika dia tergoda ajakan syaitan untuk memakan syajaratul khuld, pohon khuld. Ya. Kata orang kita apa? Buah khuldi gitu. Kata orang kita namanya buah khuldi. Dimakan sama Adam sampai tenggorokan berhenti jadi lek-lekan. Dimakan sama Hawa sampai di dada berhenti jadi payudara. Pernah dengar? Seperti itu. Ya. Masih min pena, kita nggak tahu dari mana, ya, cerita-cerita seperti ini. Al-Muhim, ya, syajaratul khud. Al-Quran menyebutnya sebagai syajaratul khud. Kalau Adam dan Hawa, ya, kemungkinan yang paling baik kita anggap dia telah bertaubat. Loh, kok juga nggak disebutkan tentang perihal taubatnya? Nah, maka dari sisi ini, ya, makna bahwa Adam dan Hawa itu jatuh pada kesyirikan ini batil. Jadi dua sudah. Yang ketiga yang kita ketahui juga bahwa para ulama telah sepakat bahwa para nabi itu ma'sumun minasyirik. Ma'sum, terlindungi dari yang namanya kesyirikan. Ya, kita harus yakini itu karena ini ittafaqa al ulama alaih. Para ulama sepakat di atas. Nah. Yang keempat yang bisa kita ungkap juga yaitu tentang kisah hadis syafaat. Ketika orang-orang datang menemui Adam, kemudian Adam menolak permintaan mereka, iya enggak? Pernah ingatkan hadis syafaat? Ya, orang-orang datang kepada para anbiya, yang pertama kali datang siapa? Adam. Untuk memberi syafaat kepada ahli mauqif yang ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi arasatil qiyamah. Ya, di tempat pemberhentian hisab. Adam menolak permintaan mereka. Adam mengemukakan alasan, apa yang dikemukakan? Alasan perihal dia bermaksiat. Padahal kalau Adam pernah jatuh kepada kesyirikan, maka ya, alasan dia untuk ya dia kemukakan bahwa dia pernah jatuh pada kesyirikan, itu lebih pantas untuk dia sebut. Itu lebih pantas untuk dia sebut daripada alasan yang lainnya. Kemudian juga dalam salah satu riwayat hadis dan juga mengisahkan tentang makna yang sama, diceritakan bahwasanya iblis itu datang kepada Adam sambil mengatakan, ana sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah. Aku adalah teman kalian yang telah mengeluarkan kalian dari syurga. Dan ini juga aneh, kata Syekh. Ya. Pada awalnya kalau seorang dikatakan aku adalah musuh kalian, ya, maka dia akan hati-hati. Tapi kok ini dikatakan akulah yang mengeluarkan dari syurga, kemudian dia taat. Kemudian dia taati, dan disebutkan juga alasan-alasan lainnya yang disebutkan oleh penulis. Dan yang terakhir yang disebut oleh Syekh Nathaymin yang menunjukkan akan batal dan juga riwayat ini, bahwa ayat yang tadi kita kutip, ya, itu mengatakan fata'alallahu amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah dari pada apa yang mereka sekutukan. Karena kalau yang dimaksud adalah Adam dan Hawa, kata Syekh, maka bukan amma yusyrikun tapi amma yusyrikan. Untuknya dua, amal syirikun jamak. Maka al-muhim, ya, seperti yang tadi telah kita ketengahkan, bahwa meskipun kita sudah tangkap pesan dari apa yang dimaukan oleh penulis, ya, tapi kita juga perlu menjelaskan, jangan sampai kita menyangka bahwa Adam dan Hawa itu jatuh kepada kesyirikan, sehingga ada madkhal di situ, ada celah di situ untuk menta'an, untuk menjatuhkan syariat syariat al-Islam dari sisi tersebut. Nah, apabila telah jelas hal ini, ikhwan dimuliakan Allah, kemudian pada kelanjutan dari pembahasan, ya, al-muallif yaitu Imam As-San'ani ya, rahmatullahi alaih, beliau menerangkan, kata beliau, qala qad arafta min hadha kullihi anna man i'taqada fi shajarin aw 'ajin aw qabrin aw malakin aw jinniyin aw hayyin aw mayyitin annahu yanfa'u aw yadhur aw annahu yuqarrib ila Allah an yashfa'a 'indahu fi hajat min hawa'ij ad-dunya bi mujarrad at-tashaffu' bihi wa at-tawassul ila Rabb ta'ala illa ma warada min hadithin fihi maqal fi haqqi nabiyyina sallallahu alaihi wa sallam wa aw nahwu dhalik fa innahu qad ashraka ma Allah ghayrahu. Kalian pun telah mengetahui dari uraian ini semua, kata beliau, bahwa barang siapa yang dia memiliki keyakinan terhadap pohon atau batu atau kuburan, ini benda-benda mati ya, au malakin au jinniyin au hayyin, atau malaikat atau jin atau orang hidup. Karena seperti yang telah diketengahkan di awal, bahwa kesyirikan itu ya ada yang terkait dengan orang yang masih hidup. Ya, ini banyak, di mana banyak orang-orang sufi yang menuhankan syekh-syekh mereka. Ya, lihat aja itu. Ya. Berapa banyak ya mereka menyaksikan dan mereka mengetahui ya keburukan apa yang dilakukan oleh guru-guru mereka, tapi mereka na'am ya menganggapnya justru ini perbuatan wali. Kalau sunnah, insyaallah jangan juga seperti itu. Ya. Kalau kita maafkan ya, akan tapi juga ya kita menasihati. Ya, karena yang menjadi gaya dari tujuan dakwah kita adalah ta'dhimul haq, memuliakan al-haq. Ya, jangan sampai kita keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa, keluar dari al-ghulu as-sufiyah masuk ke dalam ghulu dalam bungkus salafiyah. Mungkin enggak? Mungkin. Mungkin. Bahkan Syekh Ma'taymin rahimahullah juga telah mewanti-wanti. Ketika beliau mewanti-wanti dari al-jama'at, jama'at ikhwan muslimin, jama'at tabligh, beliau juga mewanti jama'at salafiyah. Artinya kalau salafiyah itu sudah menjadi suatu kelompok di mana wala wal bara'nya di atas kelompok bukan di atas al-haq, ini pun juga batin. Ini pun juga batin. Oh, itu mereka bukan kami, gitu kan. Bahasa-bahasa hizbiyah. Al-muhim, kita kembali kepada pembahasan yang mulia Allah. Kesyirikan terjadi pada apakah terhadap orang yang masih hidup atau terhadap orang yang sudah mati. Nah, kata beliau, qala annahu yanfa'u yadhur, meyakini bahwa mereka itu bisa memberi manfaat atau bisa memudaratkan. Ini satu jenis, satu model dari kesyirikan. Karena di antara orang-orang musyrikin ada yang menganggap bahwa kesembahan mereka yanfa'u yadhur, bisa memberi manfaat, bisa memudaratkan. Nah, ini satu model. Au annahu yuqarrib ila Allah zulfa, atau cuma sekedar bisa mendekatkan orang yang menyembahnya kepada Allah. Dia tahu bahwa si penghuni kubur ini enggak bayan ba'u wala yadur, enggak bisa memberi manfaat yang bisa mudaratkan. Tapi dia meyakini bahwa si penghuni kubur ini apa? Memiliki jarak kedudukan yang bisa mendekatkan dia kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Au yajma' indahu fi hajatin min hawaijid dunya, atau memberi syafaat, memberi rekomendasi, ya, di sisi Allah dari satu hajat kebutuhan, dari kebutuhan-kebutuhan duniawinya. Nah, di antara orang-orang musyrikin ada yang mereka datang kepada kuburan orang-orang soleh dengan keyakinan yang pada dasarnya selamat. Pada batas dia meyakini bahwa si penghuni kubur lain pokoknya itu tak bisa memberi manfaat, tak bisa memberatkan. Loh, kenapa kamu tetap datang? Dia menganggap bahwa si penghuni kubur ini bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan itu. Atau dia menganggap bahwa si penghuni kubur ini bisa menyampaikan hajat kami kepada Allah. Nah, ini. Kata beliau qala bimujarrad at-tashaffu' bih wa at-tawassul, hanya dengan sekedar tashaffu'. Maksud tashaffu', seseorang mencari syafaat, mencari perantara. Atau hanya dengan sekedar bertawassul. Ya. Itu gambarannya, dia datang ke kuburan, kemudian beribadah di situ. Ya, bukan beribadah kepada si penghuni kubur, bukan. Tapi beribadah kepada Allah. Ibadahnya kepada Allah. Tapi kenapa dilakukan di situ? Biar lebih didengar, katanya. Kenapa dia kerjakan di situ? Biar doanya lebih dikabulkan, gitu. Paham ya? Itu yang disebut dengan at-tawassul. Kata beliau qala wa at-tawassul ila Rabbi ta'ala, dan perbuatan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala illa ma warada min haditsin fi maqal fi haqqi nabiyyina aw nahwi dhalik, kecuali dalam konteks ya sebuah hadis yang diriwayatkan, ya, dan hadis ini tidak lepas dari pembicaraan, katanya, berkenaan dengan hak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu qad asyraka ma Allah ghaira. Orang yang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara orang-orang soleh, katanya, hidup ataukah mati orang itu, dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menjadikan Allah sebagai sekutu, atau dia telah menjadikan selain Allah itu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, wa taqada ma la yahillu i'tiqaduhu, dan dia telah meyakini apa-apa yang tidaklah halal bagi dia untuk diyakini. Inti dari apa yang dikemukakan oleh beliau di sini adalah apa yang telah lalu penjelasannya, bahwa perbuatan menganggap bahwa selain Allah yanfa'u yadur, ini syirik. Ini kita sudah selesai dari hal ini. Kemudian menganggap bahwa selain Allah sebagai perantara dalam peribadahan, ini juga kita sudah selesai dari hal ini, bahwa itu adalah apa? Adalah kesyirikan dan keyakinan yang enggak boleh kita yakini. Tapi di sini beliau mengumumkan satu permasalahan. Nah, ini perlu jadi perhatian kita. Apa itu? Beliau katakan kecuali dalam bentuk seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, dan hadis itu ya dibicarakan oleh para ulama. Beliau mengisyaratkan kepada satu hadis, ya, yang dikenal dengan haditsul a'ma, hadis tentang orang buta. Ya, hadis tentang orang buta, bahwa hadis ini datang dalam riwayat yang banyak. Dan Syekh ya Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajidi, ya, salah seorang ulama kita hafizahumullah di Saudi Arabia, ya, beliau mengatakan bahwa hadis ini, ya, meskipun penulis menyebut, ya, dibicarakan bahwa hadis ini dibicarakan, tapi kata beliau hadis ini apa? Hadis ini sahih, rawahu at-Tirmidzi wa ghairuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, dan sebagaimana telah ditahqiq oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, bahwa haditsnya sabit, hadits a'ma. Ya, dan hadits a'ma ini perlu untuk mengetahui. Hadits ini dijadikan hujjah. Ya, kalau anda membaca tulisannya Muhammad Alawi Al-Maliki, ya, hadza dajjal al-khabith, yang halik, yang telah binasa. Kemudian dakwahnya diteruskan oleh, ya, oleh bin Hafid yang sering datang ke Indonesia. Di antara hujjah yang paling banyak dikemukakan adalah haditsul a'ma. Haditsul a'ma. Ya, dan kita ahlus sunnah enggak mengatakan bahwa selagi hadis dipakai oleh kalian, kita katakan hadisnya dhaif. Tapi kita dudukkan dulu hadisnya. Apabila sahih, kita katakan sahih. Ya, apabila lemah kita katakan lemah. Wal hadis, meskipun kalian menjadikan sebagai hujjah, hadisnya kuat, sahih. Tapi apakah ada dalam hadis ini hujjah bagi kalian? Argumen yang menguatkan bid'ah kalian, kesyirikan kalian, kita katakan tidak ada. Kesalahannya adalah kalian salah memahami. Ya, perkaranya adalah apa? Kalian yang salah memahami. Apa itu? Kita bawakan hadisnya, ikhwan. Dikisahkan bahwa ada seorang yang buta. Ya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bilang, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yarudda ilayya basari." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah, ya, agar ia mengembalikan kepadaku penglihatanku. Agar dia mengembalikan kepadaku penglihatanku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In syi'ta sabarta wa in syi'ta da'utu Allah lak." Kalau kau mau, kau bisa bersabar. Kau bisa memilih untuk sabar. Ya, wa in syi'ta da'utu Allah lak. Dan kalau kau mau, aku akan berdoa kepada Allah untukmu. Maka apa yang dipilih oleh si orang buta ini? Baludul. Berdoalah ya Rasulullah, katanya. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Tawaddu." Berwudulah kamu. Wa qul, dan bacalah, "Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyik." Ini dijadikan dalil oleh orang-orang ya, al-quburiyun, para penyembah kubur. Apa kata Nabi? Nabi bilang, "Ya Allah, sesungguhnya aku bertawassul kepada Engkau ya Allah dengan perantara nabimu." Dengan perantara nabimu. Nabiyur Rahmah. "Allahumma inni atawajjahu ilaika bihajati an tuqda." Dan baca juga kata Rasulullah kepada orang ini, "Ya Allah, sesungguhnya aku menghadap kepada Engkau dengan membawa hajat kebutuhanku agar dipenuhi." Itu yang diajarkan Nabi kepada si a'ma. Pada siapa? Orang buta ini. Fadhahabal a'ma wa tawadda. Kemudian pergilah si orang buta ini dan dia pun berwudu. Wada Allah bi annahu yashfa bihi nabiyyah atau nabiyyu. Dan dia pun berdoa kepada Allah dengan harapan bahwa nabinya memberikan syafaat kepada dia. Wada'a lahun nabi, dan Nabi pun juga mendoakan dia. Faraddallahu ilaihi basarah. Lalu Allah pun mengembalikan penglihatan si buta itu. Ya. Ini hadis. Apakah dalam hadis ini terdapat dalil yang menguatkan bahwa bolehnya seorang bertawassul, ya, dengan jah, dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang dia berdoa, "Ya Allah, dengan sebab nabimu." Ya. Atau dengan sebab kedudukan nabimu, dengan sebab ya keagungan nabimu, maka kabulkanlah doaku. Atau lebih jauh lagi, seorang berdoa, "Ya Allah, dengan sebab si penghuni kubur, dia itu bukan nabi, ya, atau cuma dia hanya sekedar orang saleh." Karena mereka menjadi berdalil dengan hadis ini untuk perbuatan yang abad, daripada lebih jauh daripada apa yang di ya jelaskan dalam hadis. Ya, di mana mereka datang ke kuburan orang soleh, kemudian mereka minta kepada Allah dengan perantara orang soleh. Oh, ini ada dalilnya. Mereka bilang ada. Dalilnya apa? Hadithul A'la. Hal sahih. Apakah benar isi pendalilan seperti ini? Dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Rajihi, "Qala lakinnal hadith fi annal a'ma tawassal ila Allah bidu'a'in nabi." Hadith ini jelas menerangkan bahwa orang buta itu, dia bertawassul kepada Allah dengan sebab doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita dapat ini? Si A'ma datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dia bilang? Dia bilang, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'u Allah an yarudda ilayya basari." Berdoalah kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatanku. Dan jelas antara dua keadaan ini beda. Ya. Kita datang kepada orang soleh, kita bilang, "Ya fulan, doakan saya." Ini tawassul boleh yang seperti ini. Tawassul seperti ini boleh. Boleh bagi kamu datang kepada orang yang kamu anggap itu soleh, kemudian kamu bilang, "Ya fulan, doakan saya." Ini termasuk dari tawassul yang dibolehkan. Bertawassul dengan doa orang soleh. Tapi kalau ada nabi di samping kita, misalnya, kemudian kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kabulkan doaku dengan sebab nabimu." Apakah ini pernah dilakukan oleh para sahabat? Tidak. Adzal a'ma, sampai orang buta ini pun juga dia enggak lakukan itu. Apa yang dia lakukan? Dia minta pada Rasul untuk Nabi berdoa. Tapi apa yang dilakukan oleh kuburiyun, oleh para penyembah kubur? Dia datang ke kuburan, atau kuburan Nabi, atau kuburan orang soleh, dia berdoa di situ. Ya Allah, dengan sebab kuburan orang soleh. Hadza batil. Dan tidak ada dalil bagi mereka pada hadits ini. Karena si a'ma, si buta itu, dia berdoa kepada Allah. Ya. Naam. Atau dia minta kepada Nabi SAW untuk agar nabinya mendoakan, mendoakan dia. Kemudian kata beliau, qala fa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hayyun hadirun. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, beliau masih hidup. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun? Datang ke tempat orang mati. Gitu kan? Maka kalau kalian konsekuen dengan perkataan berdalil dengan hadis, maka lakukan seperti apa yang terdapat dalam hadis. Jangan datang ke kubur orang mati, datang kepada orang yang menurut kamu soleh, minta doanya. Belum lagi yang diupload dalam ya apa Habib Curhat, ya si Habib ngapain? Dia minta doa kepada bapaknya, ya kan? Dia bilang, Walid, doain ya Walid, doain ya Lid, katanya. Mau pergi mau umroh nih Lid, katanya. Ngomong yukhatibil mauta, yukhatibil mayyit. Dia mengajak bicara al-mayyit. Bahkan bukan hanya mengajak bicara, tapi dia meminta sesuatu kepada si mayyit. Akidah mana ini? Akidah siapa yang seperti ini? Maka ini akidah Rasulullah SAW, akidah para sahabatnya lah. Ya tidak. Ini bukan akidah Rasulullah SAW. Bar Rasulullah hayyun hadirun da'a lil a'ma. Dan Nabi SAW seperti yang dikisahkan dalam hadis tersebut, beliau dalam kondisi hidup, masih hidup, hadir, ada di hadapan si a'ma. Ya, artinya ya bukan Nabi di mana, si buta di mana, kemudian dia berdoa, nabinya di mana. Nah, tapi Nabi di situ. Kemudian juga ditambah lagi da'a lil a'ma. Nabi pun juga mendoakan si a'ma. Disebutkan dalam hadis, ya, wada'a lahun nabi, di akhir hadis disebutkan wada'a lahun nabi. Dan Nabi pun mendoakan si a'ma, si buta tersebut. Faradallahu alaihi basarah. Maka Allah pun mengembalikan penglihatan si buta. Wa adalah isafi syaitan. Kalau seperti ini, jelas tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita datang kepada orang soleh. Yang hadir, ada, gitu kan, hidup, ada. Ya, kemudian kita minta doanya. Kemudian kita berdalil dengan dalil hadis a'ma. Boleh. Atau berdalil dengan kisah misalnya. Ya, yang lainnya yang membolehkan tentang tawassul dengan doa orang orang saleh. Kata beliau, perkataan Syekh Abdul Aziz Ar-Raji'i, ya. Qala al-mamnu' an yatawassal bil mayyit. Yang dilarang adalah seorang tawassul dengan orang mati. Bi an yad'uhu min dunillah. Yaitu dia menyeru si mayyit ini, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, sebagai pihak yang lain yang disuruh selain Allah, fahada syirkun. Maka yang seperti adalah kesyirikan. Au yatawassal bidzatih. Atau bertawassul dengan zat orang soleh. Gimana bentuknya? Seorang angkat tangan, dia bilang, ya Allah, kabulkanlah dengan sebab orang soleh. Apakah hayyin atau mayyit? Ataukah orang soleh itu hidup atau dia mati? Amma in kana hayyan hadira. Adapun apabila orang tersebut hidup dan ada di situ, yad'u anta tu'ammin, kemudian si orang soleh itu berdoa dan kamu mengamini. Orang soleh itu berdoa kemudian kamu mengamini. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis, si buta itu datang kepada Nabi minta doanya Nabi. Fa adala ba'sabi, yang seperti ini tidak mengapa. Baik. Jelas ini, ikhwan, ya. Ini perlu dijelaskan. Ya, karena al-muallif mengatakan illa ma warda min haditsin fi maqam. Tawassul itu syirik kecuali dalam satu hadis yang datang, ya, dan hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Tapi kita katakan, ya, bahwa hadis ini tidak ada padanya pembenaran terhadap perbuatan bertawassul dengan zat atau dengan jahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana uraian yang telah diketengahkan. Paham ini, ikhwan, ya? Saya jelaskan. Baik. Selanjutnya qala baina qad asyraka ma Allah ghairah. Maka orang itu orang yang melakukan perbuatan yang tadi telah disebutkan, ya, meyakini bahwa benda mati atau makhluk hidup yan fa'u yadur, atau mereka bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, atau bisa memberi syafaat kepada orang yang beribadah kepadanya, ya, atau bertawassul. Fa inna qad asyraka ma Allah ghairah, maka berarti dia telah menyekutukan selain Allah dengan Allah. Wa taqada ma la yahillu i'tiqaduhu, dan dia telah meyakini sesuatu yang tidaklah halal bagi dia untuk diyakini. Kama taqada al-musyrikuna fil awthan, persis seperti apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Fadlan amman yanzuru bimalihi wa waladihi limayyitin aw hayyin, apalagi kata beliau orang-orang yang dia bernazar dengan hartanya, ya, dan dengan anaknya dia nazarkan untuk si mayit atau untuk orang yang masih hidup. Aw yatlub min dzalikal mayit, atau lebih parah lagi dia minta-minta kepada si mayit. Ya, karena yang tadi disebutkan kalau kita ingin bandingkan ahwan, lebih ringan. Kenapa? Karena dia minta kepada Allah tapi dengan perantara orang soleh. Ya, kata beliau, apalagi kalau seorang orang itu justru malah minta kepada selain Allah, jelas ini lebih syirik lagi. Aw yatlub min dzalikal mayit ma la yutlab illa min Allah taala min hajat, atau dia minta dari si mayit perkara-perkara yang tidak pantas untuk diminta kecuali kepada Allah. Kita katakan ya enggak ada yang pantas diminta dari mayit. Apa bisa diperbuat oleh mayit? Gitu bukan? Ya. Kecuali kalau orang hidup. Kalau orang hidup perlu kita kait dengan kait seperti itu. Perlu kita kasih ya penjelasan dengan penjelasan seperti itu. Artinya ada bentuk-bentuk kita minta kepada makhluk yang masih hidup, itu dibolehkan. Tapi menjadi tidak dibolehkan dan menjadi syirik kapan? Kalau yang kita minta itu adalah perkara yang hanya Allah saja yang menyanggupi. Tapi kalau pembahasannya itu tentang mayit, sama aja, gitu loh. Sama aja mau minta apapun yang ya, hanya Allah azza wa jalla yang menyanggupi. Apa yang bisa diperbuat oleh mayit? Min afiyati maridin. Seperti misalnya kesembuhan untuk orang sakit, au qudumu ghaibihi, atau kembalinya orang yang hilang, au nailihi li ayyi matlabin minal matalib, atau dia menginginkan sesuatu dari tujuan-tujuan dan hajat serta kebutuhan. Fa inna hadza huwa syirku bi'inih, karena sungguhnya ini adalah kesyirikan itu sendiri. Alladzi kana wa yakunu 'alaihi ibadul asnam, yang dahulu dan terus dilakukan sampai saat ini oleh para penyembah berhala. Lihat apa yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Gak usah jauh-jauh, lari ke kota, orang sipit-sipit, hidungnya gak ada. Ya, apa yang dia sembah? Batu. Yang disembah apa? Boneka, tepekong, ya, mukanya cemong. Ya enggak? Didandangin, dibagusin, dikasih dupa. Ya, tendang aja tuh. Jatuh Tuhannya. Tapi apa yang dia minta? Dia minta hajat, kebutuhan. Ya, setiap pagi matahari terbit, dia keluar, dia bakar dupa di depan tokonya. Ada syirik. Ya. Dan apa yang orang muslimun? Ada kemiripan. Mereka bukan datang kepada patung, mereka datang kepada kuburan. Ya, mereka datang kepada makam orang-orang soleh. Ya. Anggaplah pembahasan tentang orang yang bertawassul, ya, kita sudah selesai. Sekarang kita membahas orang-orang yang mereka minta langsung. Ada banyak orang yang minta langsung kepada si penghuni kubur. Ya, minta hajat dan kebutuhan. Ya, dari apa yang mereka inginkan. Qala wan nadru bil mali 'ala al mayyit wa nahwihi wa nahru 'ala al qabr wa at-tawassul bihi wa talab al hajat minhu huwa bi'ainihi alladhi kanat taf'aluhu al jahiliyah. Bernazar dengan harta. Itu mengeluarkan harta sebagai nazar untuk si mayyit. Ya, apabila aku sembuh aku akan sedekahkan sekian-sekian dari harta. Ya. Tapi ya bukan karena Allah tapi karena si mayit. Dia ucapkan nazarnya itu di mana? Di kuburan. Dia datang ke makam misalnya ya Habib Kuncung. Ya, dia datang ke makam Habib Kuncung, kemudian dia katakan, "Kalau saya sembuh, ya Allah, saya akan sedekahkan kepada fuqara harta sekian dan sekian." Tapi dia ucapkan di situ. Bukan lillah tapi li mayit. Ya, wan nadhal bil mali al mayit wa nahwi. Qala wan nahru al qabr, dan menyembelih di kuburan. Ada dilakukan na'am. Ya. Mereka memberikan sembelian kepada penghuni kubur. Mereka memberikan sembelian kepada jin-jin dedemit-demit. Ya. Berapa banyak kesugihan negeri kita. Ya. Sehingga harga ayam yang meroket. Begitu bukan? Ayam hitam tentunya. Ayam khusus meroket. Ya. harganya bisa 5 juta padahal dipotong juga dagingnya cuma 2 kilo paling banyak. Ya. Untuk apa? Untuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, untuk memenuhi kemauan dukun, jin-jin, kedemit-kedemit. Ya. Dan lebih ajaibnya lagi kita lihat yang melegalkan dan mengatakan bahwa ini boleh, bahwa seperti itu tidak merusak akidah, bahwa ini adalah bagian dari budaya. Itu orang-orang yang didaulat sebagai kiai, tokoh masyarakat, dan terkadang mereka juga piara jenggot, pakai kopiah hitam, ya, pakai baju koko, sarungan. Allah laulallahu lamahtadaina wala sunnah wala salaina. Kalau bukan karena Allah, kita enggak dapat petunjuk. Kita enggak ngerti apa agama Islam itu. Badal Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam itu muncul dianggap asing. Itu tauhid ya ikhwan. Tauhid. Wasayaudu ghariban dan kelak akan dianggap asing, itu tauhid. Kita lihat bagaimana ghurbatut tauhid baina ahli. Bagaimana terasingnya tauhid di antara orang-orang yang mengaku sebagai muwahhidun. Belum lagi al-wala wal bara yang dibangun di atas selain at-tauhid. Ini musibah. Ya. Karena tidaklah bantahan para ulama kita kepada at-tawaif syatta, kepada kelompok-kelompok yang ada di luar ahlus sunnah, semata-mata adalah disebabkan oleh karena apa? Penyimpangan mereka terhadap tauhid. Adanya penyimpangan mereka terhadap at-tauhid. Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Khawarij. Dikarenakan ada penyimpangan mereka terhadap at-tauhid. Kita kembali kepada pembahasan sedikit lagi dihabiskan. Qala huwa bi'aini alladhi kanat taf'alu al-jahiliyah. Dan perbuatan yang seperti ini, ya, bertawassul ya, dengan mayit, wa talabul hajat minhu, meminta hajat dan kebutuhan kepadanya, inilah ya perbuatan yang persis dahulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Wa innama kanu yaf'alunahu lima yusammunahu wa tanan wa sunnah. Mereka lakukan itu terhadap ya apa yang mereka kasih nama dengan sebutan watan atau sonam. Dalam bahasa kita diartikan apa? Berhala. Ya, watan itu ya segala yang diibadahi selain Allah, ya. Meskipun tidak dipahat. Ya, kuburan disebut watan juga. Tapi kalau sonam itu hanya untuk yang dipahat. Ya, ala suratul insan atau hewan dalam bentuk manusia atau hewan. Ya. Nah, tapi dalam bahasa kita satu, dia disebut berhala. Ya. Mereka lakukan itu ibadah-ibadah itu, meminta hajat kebutuhan, bernazar, kemudian menyembelih untuk selain Allah. Mereka lakukan dan mereka perbuat perbuatan itu untuk apa yang mereka sebut dengan sebutan apa? Watan atau sanam yang kita bahasakan dengan berhala. Wa fa'alahu al-quburiyyun lima yusammunahu waliyan wa qabran wa masyhadan. Dan sekarang dilakukan oleh para penyembah kubur terhadap apa yang mereka sebut dengan sebutan apa? Wali. Ya, disebut dengan sebutan makam keramat. Disebut dengan sebutan masyhad, monumen. Ya, tempat petilasan. Kata beliau rahimahullah, kata Imam Shafi'i rahimahullah, qal wal asma la atara laha wa la tughayyir ma'ani. Dan nama, perbedaan nama itu enggak berpengaruh dan tidak akan merubah makna yang dikandung. Maknanya sama. Bahwa itu tetap kesyirikan. Ya, bahwa khamar adalah khamar meskipun kamu namakan sekarang Jack Daniel. Ya, dan seterusnya. Al-muhim, ayyuhal ikhwan dimuliakan Allah, inilah apa yang dijelaskan oleh penulis. InsyaAllah kita sambung kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu alaihi wasallam wa al-afiyah. Ya, kita mohon kepada Allah keselamatan dan ya perlindungannya, dan semoga Allah jalla wa ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kita cukupkan kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.